Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kalamullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwatil kiram, ayuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di malam hari ini insyaallah akan kita mulai pembahasan kitab yang baru, yaitu kitab At-Tauhid, kitab At-Tauhid karya Al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Dan untuk memahami dengan lebih baik dari kitab yang beliau tulis tersebut, kita akan membaca penjelasan atau syarah dari kitab Tauhid tersebut, yaitu syarah yang disusun oleh Syekh Al-Allamah Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wara'ah, yang berjudul Al-Mulakhas, Al-Mulakhas Syarah Kitab At-Tauhid. Sebelum kita mulai pembahasan kitab ini, Al-Mulakhas fi Syarah Kitab At-Tauhid, perlu kita untuk mengenal terlebih dahulu tentang keagungan dari karya tulis yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tersebut, yaitu kitab yang beliau beri judul dengan Kitab At-Tauhid Alladhi Huwa Haqqullahi Alal Abid. Ini judul kitab beliau secara lengkapnya, Kitab At-Tauhid, Kitab At-Tauhid Alladhi Huwa Haqqullahi Alal Abid, yang merupakan hak Allah atas hamba. Itu tauhid, yang merupakan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba. Kitab Tauhid adalah kitab yang sangat berfaedah. Para ulama memberikan perhatiannya terhadap Kitab Tauhid, hifdzan wa syarhan wa dirasatan. Para ulama memberikan perhatian yang besar terhadap kitab ini, sehingga banyak para thullabul ilm di seluruh penjuru dunia ini yang menghafal Kitab At-Tauhid. Begitu juga para ulama memiliki banyak karya tulis ilmiah yang ditulis dalam rangka menjelaskan dari maksud-maksud dan fawaid yang ada di dalam Kitab At-Tauhid ini. Kitab At-Tauhid itu sendiri memiliki keistimewaan, di antaranya metode penulisannya. Tariqah atau metode penulisan Kitab At-Tauhid, para ulama menjelaskan, tushbih tariqah Al-Imam Al-Bukhari fi ta'lif sahihi. Bahwasanya kitab tauhid metode penulisannya itu menyerupai metode penulisan yang dilakukan oleh al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ketika menyusun kitab yang monumental yaitu kitab Sahih Al-Bukhari yang judul aslinya adalah Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar fi Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ini judul lengkap dari kitab Sahih Al-Bukhari yang lebih sering kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari secara ringkasnya. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya metode penulisan kitab tauhid yang akan kita bahas ini menyerupai metode penulisan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Dari sisi ya, kalau kita melihat bagaimana penulisan Sahih Al-Bukhari, kita akan dapati Al-Imam Al-Bukhari akan menyebutkan judul bab. Bab kada wa kada. Bab demikian dan demikian. Beliau berikan judul bab, kemudian beliau sebutkan dalil-dalilnya. Yang mana judul bab itu adalah merupakan istimbat kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang akan beliau sebutkan di dalam bab tersebut. Ya. Jadi setelah menyebutkan judul bab, kemudian beliau menyebutkan ya, ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang ditempuh oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika menyusun kitab At-Tauhid. Ya. Nah, kitab At-Tauhid ini berisi atau terdiri dari 66 bab. Itu kalau kita tidak memasukkan atau kita tidak menganggap judul pertama yang beliau tulis yaitu kitab tauhid tidak kita anggap sebagai bab yang tersendiri. Kalau kita anggap judul pertama yang beliau sebutkan yaitu kitab tauhid, kemudian beliau menyebutkan ayat, kita anggap sebagai bab, maka total babnya menjadi 67. Ya. Demikian. Kemudian isi dari kitab tauhid ini yang akan dibahas adalah sebagaimana yang diisyaratkan di dalam judulnya, itu tauhid. Yang akan menjadi inti pembahasan dari kitab ini adalah tentang tauhid. Taqrir at-tauhid. Baik itu tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah maupun tauhid al-asma was-sifat. Tapi lebih fokus pada pembahasan tauhid al-uluhiyah. Taqrir tauhid al-uluhiyah. Begitu juga disebutkan di sana tentang, ya, di dalam kitab ini, penjelasan tentang ma yunafi at-tauhid. Semua hal yang bisa menafikan tauhid. Semua hal yang bisa menafikan tauhid. Bisa merusak tauhid secara total. Yaitu penjelasan tentang asyirkul akbar. Macam-macam dari syirik akbar. Dan yang berikutnya adalah juga berisi penjelasan tentang ma yunafi kamal at-tauhid. Semua hal yang bisa merusak kesempurnaan atau mencacati kesempurnaan tauhid seorang hamba. Baik berupa syirkul asghar, syirik kecil maupun perkara-perkara yang termasuk ke dalam kategori al-bid'ah, ad-dalalat, segala bentuk penyimpangan dan bid'ah-bid'ah. Kitab Tauhid pertama kali yang menulis syarah yang menjelaskan Kitab Tauhid adalah cucu dari penulis sendiri, yaitu seorang alim minal ulama yang bernama Sulaiman, Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau yang pertama kali menulis kitab syarah dari kitab Tauhid ini. Yang beliau judul dengan Taisirul Aziz Al-Hamid fi syarhi kitab Tauhid. Yang mana beliau tidak bisa menyempurnakan penulisan kitab tersebut karena beliau meninggal dunia. Ya. sebelum bisa menyempurnakan penulisan kitab tersebut. Beliau terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, qutila madluman. Beliau terbunuh secara zalim. Nah, kemudian setelah itu datang ya ulama yang berikutnya yang juga masih cucu dari muallif, cucu dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, atau sering kita kenal dengan Abdurrahman bin Hasan Al-Syaikh, atau yang tadi penulis kitab Taisirul Azizil Hamid, kita lebih kenal dengan Sulaiman, Asy-Syaikh Sulaiman bin Abdullah Al-Syaikh. Adapun yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan Al-Syaikh adalah kitab yang berjudul Fathul Majid. Kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid, yang tidak lain adalah tahdzib, penyempurnaan dari kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Sulaiman tadi. Itu tahdzib dari kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Jadi beliau melanjutkan, melengkapi dan menyempurnakan kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid dan sekaligus mentahdzib, ya, merevisi lagi, kemudian merapikan dan mentahdzibnya, menertibkan penyusunan faidah-faidah yang ada di dalamnya. Sehingga beliau ya, selesaikan penulisan kitab tersebut dan beliau beri judul dengan Fathul Majid Bisyarah Kitab Tauhid. Baru kemudian setelah itu para ulama ya muncul syarah-syarah yang banyak, kitab-kitab syarah banyak yang menjelaskan kitab tauhid ini. Di antaranya adalah yang ada di hadapan kita, ya insyaallah taala nasta'inu billahi jalla fi'ulah, kita memohon pertolongan kepada Allah azza wa jal untuk memudahkan pembahasan dan penjelasan kitab ini, yaitu kitab yang berjudul Al-Mulakhas fi Syarah Kitab At-Tauhid, yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, yang mana ini adalah kitab tulisan beliau Syarah Kitab At-Tauhid versi ringkasnya. Dan di sana beliau memiliki kitab Syarah Kitab At-Tauhid yang lebih luas, lebih tebal dan lebih panjang pembahasannya, yaitu yang beliau beri judul dengan I'anatul Mustafid, dicetak di dalam 2 jilid. Adapun yang ada di hadapan kita ini yaitu syarah beliau yang ringkas, yang memang sengaja beliau susun secara ringkas untuk mempermudah para mubtadiin, para penuntut ilmu yang pemula. Tapi kita akan mulai membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarah Kitab At-Tauhid. Qala al-muallif Asy-Syaikh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah, pendahuluan. Dan beliau memulai kitab beliau dengan basmalah. Ya, ini merupakan kebiasaan para ulama di dalam menyusun dan menulis kitab ataupun risalah mereka. Iktidaan bi kitabillahi azza wa jal, sebagai bentuk meneladani atau mengikuti tariqah Al-Quran dan juga meneladani sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala man la nabiya ba'dah. Wa ba'du, fahadha syarhun mujazun ala kitab tauhid li syaikhil islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini adalah syarah penjelasan yang mujaz, yang ringkas, ala kitab tauhid, terhadap kitab tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sehingga di mukaddimahnya pun beliau sudah menegaskan bahwasanya kitab syarah ini beliau susun secara ringkas, secara mujaz. Dan beliau ada maksud, ya, ada maksud yang terkandung di dalamnya. katabtuhu 'ala at-tariqatil madrasiyah al-haditsah. Saya menulisnya dengan metode penulisan, ya, mengikuti metode pembelajaran yang modern. Ya, jadi beliau susun kitab Al-Mulakhas ini, metode yang beliau pakai di dalam penulisannya adalah memakai metode pembelajaran yang hadithah, yang modern. Ya, maka nanti kita akan dapati di sela-sela pembacaan kita terhadap kitab ini, kita akan mendapati beliau akan menyusunnya secara sistematis. Ya, beliau akan sebutkan matannya, matan dari kitab Tauhid, kemudian beliau menyebutkan penjelasan dari kosakata yang ada di dalam dalil-dalil yang dibahas ataupun pada judul bab. Beliau akan jelaskan, ya, mufradatnya, kosakatanya, maknanya bagaimana, kemudian beliau beralih ke, ya, makna ijmali. Beliau menjelaskan secara global bagaimana maksud dan makna dari ayat ataupun hadis yang disebutkan dalam bab tersebut. Kemudian beliau menyebutkan fawaid, atau sebelumnya bagaimana keterkaitan antara dalil yang beliau sebutkan, yang disebutkan oleh muallif, ya, dengan bab yang beliau tulis, ya. Bagaimana keterkaitan sebuah ayat dengan bab, ya? Ya, ini terkadang seorang talibul ilm mubtadi, seorang penuntut ilmu pemula, tidak bisa menjangkaunya. Terkadang, ya, tidak bisa menjangkau bagaimana keterkaitan ayat ini dengan judul bab. Apa maksudnya beliau menyebutkan ayat ini? Ya. Begitu juga hadis. Terkadang seorang penuntut ilmu pemula tidak bisa memahaminya, sehingga di sini muallif asy-syarih, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, menyebutkan yang demikian ini. Beliau menyebutkan bagian atau poin yang menjelaskan bagaimana keterkaitan antara ayat yang disebutkan oleh muallif dengan judul bab. Kemudian yang terakhir, beliau akan menyebutkan fawaid, faidah-faidah yang bisa diambil dari bab tersebut dan dalil-dalil yang disebutkan di dalamnya. Qala hafizahullahu ta'ala liyakuna aqraba ila afhamil mubtadi'in. Jadi ini tujuannya. Kenapa ditulis secara ringkas dengan metode penulisan, ya, metode madrasiyah, metode pembelajaran yang modern? Tujuannya apa? Liyakuna aqraba ila afhamil mubtadi'in. Agar lebih dekat kepada pemahaman para penuntut ilmu pemula, ya. Sehingga memang kitab ini sangat cocok, sangat pas, sangat sesuai dengan, ya, kita-kita ini yang baru belajar kitabut tauhid. Kalau kita membahas kitabut tauhid langsung membaca syarah misalnya Fathul Majid, maka akan kebingungan kita, ya, akan kesulitan. Sehingga kitab ini, ya, adalah kitab yang sangat tepat, sangat cocok insyaallah bagi para pemula. Qala hafizahullah wa arjumlaha ayyan fa'abih. Maka saya berharap kepada Allah agar memberikan manfaat dengannya. Wa yakuna ishaman fi nashril ilm wa tashihil aqidah. Dan saya berharap pula agar kitab ini bisa menjadi, ya, isham, sumbangsih yang beliau berikan dalam rangka nashrul ilm, dalam rangka menyebarkan ilmu agama ini, wa tashihil aqidah, dan untuk meluruskan aqidah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbih. Beliau akhiri mukaddimah yang beliau tulis ini dengan salawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Taib, kita akan masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu nubdhatun mujazatun an hayatil muallif. Penjelasan ringkas tentang biografi penulis, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nasabuhu, nasab beliau, huwa Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali min Ali Mushrif min qabilati Bani Tamim al-Mashhura. Sehingga beliau berasal dari kabilah Bani Tamim, sehingga beliau juga disebut dengan At-Tamimi. Nisbahnya adalah At-Tamimi. Wa imamud da'wati salafiyyati fi Najd wa ghairiha. Dan beliau adalah seorang imam dakwah salafiyah di negeri Najd dan selainnya dan sekitarnya. Nash'atuhu wa ilmuhu, bagaimana tumbuh kembang beliau dan riwayat keilmuan beliau. Wulida fi baldati al-Uyainah, beliau dilahirkan di kota al-Uyainah qurba madinatir Riyadh, yang mana sekarang al-Uyainah ini posisinya dekat dengan kota Riyadh, ibu kota kerajaan Saudi Arabia. Sanah, pada tahun 1115 Hijriah. Ini tahun lahir beliau. Wa hafizal Qur'an al-Karim wa huwa saghir. Beliau menghafal Al-Qur'an al-Karim ya sejak kecilnya. Wa tatalmada ala walidihi qadi al-Uyainah fi waqtihi. Dan beliau berguru, belajar kepada ayahnya sendiri, kepada ayahandanya sendiri yang waktu itu menduduki posisi sebagai qadi, sebagai hakim di Al-Uyainah. Nah, di zamannya. Wa ala ghairihi min masyahiri ulama'i Najd, dan juga belajar kepada yang selainnya, dari selain ayahnya, dari para ulama terkenal di negeri Najd wal Madinah, dan juga para ulama di negeri Madinah wal Ahsa wal Basrah. Fadraka ilman ghaziran ahalahu lil qiyami bidakwatihi al mubarakah. Sehingga dari ya semangatnya beliau di dalam menuntut ilmu dan bagaimana kesungguhan beliau di dalam mempelajari ilmu agama ini, adraka ilman ghaziran, beliau mendapatkan ilmu yang melimpah. Beliau mendapatkan ilmu yang sangat banyak, ahalahu lil qiyam bidakwatihil mubarakah, yang menjadikan beliau sebagai seorang yang pantas dan memiliki keahlian, memiliki kompetensi dan kapabilitas, memiliki kemampuan untuk berdakwah, untuk menegakkan dakwah di jalan Allah. Itu dakwah beliau yang mubarakah. Fi waqtin intasharat fihi al-bid'u wal khurafat. Di waktu atau di saat di mana di zaman itu sedang ya tersebar berbagai macam bid'ah dan khurafat. Berbagai macam khurafat ya, perkara-perkara bid'ah tersebar di zaman itu ya. Bagaimana bentuk bid'ah dan khurafat yang tersebar di zaman itu yang dengannya ya Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab beliau berdakwah ya, menegakkan dakwahnya untuk membantah semua bid'ah dan khurafat tersebut. Semisal wat tabarruk bil qubur ya, di waktu atau di zaman di mana tersebarnya bid'ah-bid'ah dan khurafat, dan tabarruk bil qubur, mencari barokah di kuburan-kuburan. Wal asyjar wal ahjar, dan meminta barokah, mencari barokah dari pohon-pohon dan bebatuan. Demikian kondisi manusia di kala itu. Ya. Nah, faqama rahimahullahu bidda'wati ila tashihil aqidati wa ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Maka beliau ya bangkit rahimahullah untuk menegakkan dakwah, meluruskan akidah, dan untuk mengajak manusia kepada mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah satu-satunya. Wa allafa 'indata kutubin min asyariha hadzal kitab, dan beliau menulis banyak kitab Dan di antara kitab beliau yang paling masyhur, yang paling terkenal adalah kitab ini, yaitu kitab At-Tauhid. Faqad laqiya qabulan aziman. Dan kitab yang beliau tulis ini, kitab At-Tauhid, diterima, ya, diterima oleh umat, ladal ulama wal muta'allimin, ya, para ulama dan juga para penuntut ilmu. Naam, menerima kitab ini dalam arti mempelajarinya, menghafalnya dan mensyarahnya. Wa tanau bihi dirasatan wa syarhan. Maka mereka, para ulama dan muta'allimin, para penuntut ilmu, memberikan perhatian terhadap kitab ini, kitab Tauhid, dalam bentuk dirasatan, mempelajarinya, wa syarhan, dan mensyarahnya atau menjelaskannya. Fahuwa kitabun badi'un. Fahuwa kitabun badi'ul wada. Maka kitab Tauhid ini adalah sebuah kitab yang sangat bagus temanya, yaitu tentang pembahasan Tauhid. Azimul fa'idah, yang sangat besar fa'idahnya. Nafa'allahu bihi khalqan kathiran, yang dengannya Allah memberikan manfaat hamba-hambanya yang sangat banyak. Ya, kitab ini bermanfaat bagi masyarakat umum secara luas. Waqad bakiya syaikhu tilata hayatihi mu'alliman. Dan beliau, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya, beliau tidak pernah berhenti dari menjadi seorang muallim, menjadi seorang yang mengajarkan ilmu ini kepada umat. Dan ini adalah bukan kedudukan yang rendah, ya. Kebanyakan manusia menganggap bahwasanya posisi yang tinggi atau jabatan yang tinggi, peran yang strategis itu ketika menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan, posisi-posisi di pemerintahan, ya, dan lain sebagainya dari urusan duniawi. Maka beliau tidak demikian. Sepanjang hidupnya beliau menghabiskan umurnya untuk mengajarkan ilmu kepada manusia. Ya, dan ini adalah keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Di antara keutamaan para orang-orang yang mengajarkan ilmu dan kebaikan kepada manusia adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, Inna Allah wa malaikatahu wa ahla as-samawati wal ardhin hatta al-hut hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-hut. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, semua penduduk langit dan bumi, hatta an-namlah fi juhriha, sampai semut yang ada di lubangnya, wa hatta al-hut, dan sampai ikan-ikan yang ada di lautan, la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Mereka semuanya, Allah, malaikat-malaikatnya, dan semua penduduk langit dan bumi, sampai seekor semut dan ikan yang ada di lautan, bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Ini keutamaan yang tidak didapati oleh selain mereka. Ya. Nah, yang ini adalah keutamaan yang sangat besar. Ya. Nah, yang itu akan memberikan dampak yang sangat besar bagi seorang hamba ketika dia menghabiskan umurnya sebagai seorang yang mengajarkan ilmu dan kebaikan kepada manusia, ya, dia akan mendapatkan salawat dari Allah, para malaikatnya, ya, yang ini akan menjadi sebab dia istiqamah di atas al-haq, ya. Ketika seorang mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, ini akan menjadi sebab dia terbimbing di atas al-haq, terbimbing di atas as-siratul mustaqim, dan terjaga dari al-inhirafat, dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur." Dialah Allah yang bersolawat kepada kalian wa malaikatuhu dan malaikat-malaikatnya. Liukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Yang mengeluarkan kalian dari kegelapan, kegelapan bid'ah, kegelapan ma'asi, kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, penyimpangan, kesesatan, ilan nur, menuju cahaya, hidayah, cahaya kebenaran. Ya. Sehingga solawat yang Allah berikan kepada hambanya, ini bermakna sana pujian dari Allah kepada hambanya, dan juga rahmatnya kepada sang hamba. Kemudian juga bermakna, solawat malaikat bermakna doa dari para malaikat kepada hamba tersebut. Doa untuk diberikan istiqamah, doa untuk mendapatkan rahmat dari Allah dan ampunan. Yang ini semua menjadi sebab seorang hamba akan istiqamah di atas as-sirat al-mustaqim dan terjaga dari penyimpangan. Sehingga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita bersemangat untuk meraih keutamaan yang besar ini. Ya. Jadilah kita sebagai seorang muallimin, orang-orang yang mengajarkan kebaikan, ilmu yang hak kepada manusia. Dan tidak harus menjadi seorang muallim itu harus menjadi seorang ustaz. Tidak harus, ya. Kalau kita ingin menjadi seorang muallim harus pandai berceramah, pandai berkhutbah, atau harus menjadi pengajar-pengajar mudarrisin di sekolah-sekolah. Tidak. Kita bisa menjadi pengajar, ya. Muallim, pengajar kebaikan, ya, yang mengajarkan kebaikan kepada manusia di tengah-tengah keluarga kita, istri kita, anak kita, ya, semua hal kebaikan yang kita ajarkan maka itu akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis tersebut. Dan ini juga sekaligus nasihat kepada kita semua, terkhusus kepada para mudarrisin, hendaknya kita meniatkan di dalam rutinitas kita sehari-hari. Ketika kita mengajarkan, ya mengajari anak-anak, walaupun anak-anak yang kita ajari, anak-anak setingkat SD, ya, anak-anak kelas 1, 2, 3, sampai 6, ya, jangan diremehkan perkara itu. Niatkan, ya, aktivitas kita untuk meraih keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis tersebut. Yaitu untuk mendapatkan solawat dari Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya dan seluruh penduduk langit dan bumi. Nah, qala hafizahullah wa da'iyan ila Allah ta'ala, dan beliau menghabiskan hidupnya sebagai da'iyan, sebagai da'i ila Allah, yang berdakwah di jalan Allah, amiran bil ma'ruf, memerintahkan kepada al ma'ruf wa nahyan anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, ila an tuwfiya fid dir'iyah qurba madinatir riyad, sampai beliau meninggal dunia di kota Dir'iyah, yang mana lokasinya dekat dengan kota Madinah pada tahun 1206 Hijriyah. Wa qad takharraja 'ala yadihi 'adadun kabirun minal ulama wa a'immatid da'wah, dan lahir dari beliau, lahir dari tangan beliau sejumlah ulama dan a'immatud da'wah, imam-imam da'wah ini, ya, yang mana mereka adalah murid-murid beliau. Ajzalallahu lahu al-ajr was-sawab, semoga Allah melimpahkan bagi beliau al-ajr, pahala, was-sawab dan ganjaran. Wa ja'alal jannata mathwahu, dan semoga Allah menjadikan al-jannah, surga, menjadi tempat tinggal beliau rahimahullah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbih. Demikian penjelasan ringkas tentang biografi muallif, yaitu penulis kitab At-Tauhid. Untuk selanjutnya kita akan langsung memasuki inti dari kitab ini, ya, yaitu kitab At-Tauhid. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala, ya. Sebelum kita akhiri, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, Di malam hari ini insyaallah setelah majelis ini kita akhiri, akan diadakan musyawarah, ya, musyawarah terkait dengan menyongsong hari Idul Adha atau Idul Kurban. Nanti akan diadakan musyawarah dengan ikhwah sekalian terkait dengan bagaimana nanti pelaksanaan Idul Kurban yang sebenarnya sudah kita laksanakan rutin setiap tahunnya. 6. Dan esok hari, ya, insya Allah akan diadakan gotong royong, ya. Jadi, ya. Nah, insya Allah besok akan diadakan amal jama'i atau ta'awun, gotong royong untuk mempersiapkan rangkaian acara yang akan kita laksanakan di hari Idul Kurban tersebut. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ada yang disampaikan, panitia? Jam berapa kira-kira? Mungkin nanti untuk lebih lengkapnya bisa dijelaskan oleh koordinator, ya. Nah, di sini sudah ditunjuk panitia Idul Kurban. Sebagian besarnya sama dengan tahun lalu, ya. Sama dengan tahun lalu, mungkin ada perubahan sedikit, ya. Nanti akan dijelaskan secara lebih rincinya oleh koordinator, yaitu Al-Akh Abu Salim. 6. Nanti di sana ada beberapa divisi, ada beberapa bagian, ya, bagian pengadaan, konsumsi, perlengkapan, kebersihan, keamanan, dan sebagainya. Tapi insya Allah akan dijelaskan lebih jelasnya oleh koordinator. Untuk besok gotong royongnya jam berapa kira-kira dimulai? Jam 8. Kira-kira jam berapa kira-kira? Agendanya apa kira-kira untuk gotong royong besok? Oh iya, jadi besok agenda gotong royongnya yang intinya adalah untuk mempersiapkan penampungan hewan kurban. Jadi mungkin membersihkan halaman sebelah ini, kemudian disiapkan tendanya dan sebagainya. Dimulai insyaallah jam 8 pagi paling lambat. Kalau bisa lebih pagi, lebih awal datangnya lebih bagus, ya. Mungkin kita jadwalkan jam 7 gitu, ya. Jam 7, ya, diusahakan, diupayakan ikhwah sudah bisa, sudah datang. Dan kerja kotorongnya bisa dimulai secara efektif paling lambat jam 8 pagi. Mungkin itu sementara, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.